Ada SNP Indonesia, ada PPC, ada Max Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sagita Nyu Palapa. Kau suami yang kejam, yang tiada berperasaan. Bila engkau marah, aku yang jadi sasaran. Hingga aku kau perlakukan seperti hewan. Lepaskanlah aku. mau